Luas bebas di gurun Sahara, musafir jauh pergi mengembara. Terbentang luas bagai samudra, memutih bersih bak mutiara. Kafilah lalu menyongsong angin melawan debu, teguh tawakal musafir maju. Tiada bimbang dan ragu, thank you.